بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembacaan Al-Khatimah yang dibawakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan tersisa satu pembahasan yang disisipkan atau disusulkan oleh Syekh, yang pada asalnya pembahasan ini adalah artikel tersendiri yang beliau tulis dalam suatu majalah, yaitu Majalatul Da'wati Saudiyah. Akan tetapi karena pentingnya pembahasan tersebut dan hubungannya sangat erat dengan kitab yang kita bahas ini, beliau masukkan sebagai lampiran. Kita baca taqim ma'iyatullah ta'ala li khalqih. Ini suatu pembahasan susulan berhubungan dengan permasalahan ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, yaitu berhubungan dengan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya, yang telah kita bahas pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Tapi kita baca apa yang disebutkan di sini untuk semakin memperkuat pemahaman kita biidznillahi azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Nassul kalimatil lati nasyarnaha fi majallatid da'wati as-saudiyah fi 'adad 900 وواحد نعم وإحدى عشر الصادر يوم الاثنين الموافق لتاريخ الرابعة من شهر المحرم سنة 1404 من الهجرية. Jadi ini nas dari artikel yang beliau sebar dalam majalah dakwah Saudiyah pada edisi ke-911 yang dikeluarkan pada hari Senin tanggal 4 bulan Muharram tahun 1404 Hijriah. Jadi sudah berapa tahun sampai sekarang? Hendak ya Nabi. Sekarang 1441. Nah, berarti 37 tahun. Nah, yang lalu. Qala rahimahullah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا. Ini kenapa beliau menyebar tulisan ini, dikarenakan ada kesalahpahaman. Beliau katakan, sungguh dulu kami telah berbicara dalam sebagian majelis-majelis kami tentang makna ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Kemudian sebagian manusia memahami dari perkataan tersebut perkara yang bukan maksud kami, bukan pula keyakinan kami. Karena memang pembahasan akidah akhwani fillah pembahasan yang seorang betul-betul harus berhati-hati. Terkadang seorang ingin mengungkapkan suatu perkara yang hak, tapi nah, ternyata dipahami manusia sebagai sesuatu yang batin. Nah, bahkan Syekh sendiri saja yang dikenal dengan perkataan-perkataan yang mudah dicerna, mudah dipahami, masih saja ada orang-orang yang memahami dengan pemahaman yang keliru seperti ini. Fakathura su'alun nasi wa tasa'unuhum madza yuqalu fi ma'iyatillahi li khalqi, sehingga banyak pertanyaan manusia dan mereka bertanya-tanya tentang apa yang diyakini, yang harus diyakini, yang harus dikatakan dalam perkara ma'iyah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ini. Qala wa innana li'alla ya'taqida mukhti'un aw khati'un fi ma'iyatillahi ma la yaliqu bi wa li'alla yataqawwala 'alaina mutaqawwilun ma lam naquluhu aw yatawahhamu wahimun bima naquluhu ma lam naqsudhu wa li bayani makna hadhihi sifatil 'azimati allati wasafa Allah biha nafsahu fi 'iddati ayatin minal Qur'anil Karim وَوَصَفَهُ بِهَا نَبِيُّهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقَرِّرُ مَا يَأْتِي. Nah, dikarenakan banyaknya pertanyaan-pertanyaan seputar ini, nah, maka kami dengan beberapa alasan yang disebutkan. Yang pertama, agar seorang yang keliru atau salah tidak berkeyakinan dalam perkara ma'iyah Allah, hal-hal yang tidak pantas. Maksudnya tidak pantas bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar seseorang tidak mengada-adakan perkataan atas nama kami hal-hal yang tidak kami katakan. Atau seorang berpemahaman keliru pada hal-hal yang telah kami ucapkan padahal kami tidak menginginkan hal tersebut. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan makna sifat yang agung ini yang Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengannya dalam beberapa ayat dari Al-Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Nah, karena tiga alasan inilah kami akan memperjelas perkara ma'iyah sebagai berikut. Awalan yang pertama, jadi sebelum kita masuk pada inti, ada tiga alasan kenapa Syekh menyendirikan pembahasan ini. Yang pertama adalah agar seseorang tidak salah dalam memahami perkara ma'iyah Allah ini. Yang kedua, agar seorang tidak menuduh Syekh dengan suatu tuduhan atau memahami perkataan Syekh dengan suatu pemahaman padahal bukan itu maksud Syekh. Yang ketiga, untuk menjelaskan tentang apa sifat yang agung ini, sebenarnya bagaimana keyakinan Ahli Sunnah tentangnya. Itu ringkasnya. Maka beliau pun menjelaskan yang pertama, awalan ma'iyatullah ta'ala li khalqihi thabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya itu thabit berdasarkan dalil Al-Kitab dan sunnah serta ijma' para salaf. Qala Allah ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Telah kita lewati. Wa qala ta'ala innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu berbuat baik. Ma'iyah apa yang dimaksud di sini? Kalau yang pertama wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ini ma'iyah apa? Alif. Ma'iyah umum. Nah, yang kedua surat An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw, ma'iyah apa? Kedua, ma'iyah khusus. Baik. Qala wa dhalika atau wa qala ta'ala li Musa wa Harun hina arsalahuma ila Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa dan Harun tatkala Allah mengutus keduanya untuk mendakwai Fir'aun. La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut. Sesungguhnya kami bersama kalian berdua. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan melihat. Nah, ma'iyah apa ini? Inda mukasha umum atau khusus? Hah? Khasah. Nah, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala di sini menetapkan kebersamaan dia dengan Musa dan Harun dari sisi pemberian pertolongan dan penjagaan. Wa qala 'an rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Apabila kalian tidak mau menolong dia, yaitu menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Allah telah menolongnya. Tatkala orang-orang yang kafir mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, nah, dalam keadaan mereka berdua berada di dalam gua, tatkala salah seorang di antaranya mengatakan kepada temannya, yaitu maksudnya Abu Bakar, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kekhawatirannya. Kemudian Nabi pun mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Baik. La tahzan innallaha ma'ana, jangan kau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Kebersamaan yang bagaimana ini? Hanafi khusus. Nah, yang berupa apa? Pemberian pertolongan dan penjagaan. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Quran yang telah kita lewati bahwasannya ma'iyah terbagi menjadi dua, ada ma'iyah ammah dan ma'iyah khasah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seutama-utama iman yaitu engkau mengetahui bahwasannya Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Cuman hadis ini yang diriwayatkan yarhamukallah dibawakan oleh Syekh di sini hadis dhaif kepada sebagaimana dalam catatan kaki haditsun dhaifun da'afahu al-'allamah al-Albani fi dhaif al-jami'. Hasanahu Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah fil aqidah al-wasithiyah wa da'afahu ba'du ahli al-'ilm. Dalam mengesankan hadis ini Syekhul Islam Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah dan sebagian ahli ilmu yang lain melemahkannya. Wa sabaqa qariban ma qalahu Allah Ta'ala an nabiyhi min itsbatil ma'iyyati lah. Dan telah lewat baru saja apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang nabinya berupa penetapan ma'iyyah. Faqad ajma'a salafu an itsbati ma'iyyatillah ta'ala li khalqihi. Dan para salaf telah berijma' tentang penetapan ma'iyyah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ini yang pertama. Tsaniyan, kemudian poin yang kedua, hadhil ma'iyyatu haqqun 'ala haqiqatiha. Bahwasanya kebersamaan ini adalah kebersamaan yang hak sesuai dengan hakikatnya. Lakinnaha ma'iyyatun taliqu billahi ta'ala wa la tushbihu ma'iyyata ayyi makhluqin li makhluqin. Akan tetapi kebersamaan tersebut, kebersamaan yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, tidak serupa dengan kebersamaan makhluk manapun dengan makhluk yang lain. Ketika dikatakan na'am tayyib alif bersama Hudzaifah, na'am, ini kebersamaan makhluk dengan makhluk. Na'am tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita samakan kebersamaannya sebagaimana kebersamaan makhluk dengan makhluk. Liqaulihi ta'ala an nafsihi laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun dan dia adalah as-sami'ul basir. Wa qawlihi hal ta'lamu lahu samia. Naam. Apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau tahu di sana ada bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang menyerupai dia? Wa qawlihi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa menandingi, menyamai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Ini tiga ayat yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Wa kasairi sifatihi tsabitati lahu haqiqatan ala wajhin yaliqu bihi la tushbihu sifatil makhluqin. Dan penetapan sifat ma'iyah ini sebagaimana sifat-sifat yang lain yang tetap bagi Allah sesuai dengan hakikatnya. Karena semua sifat-sifat itu sifat hakiki, tidak boleh kita mengatakan itu sekedar majas. Sekedar majas sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah, ahli kalam, orang-orang filsafat dan yang lainnya. Nah, tapi hakikat tersebut, hakikat yang sesuai dengan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan sifat-sifat para makhluk. Ini telah berkali-kali sehingga jangan sampai afanifillah na'am tayyib antum teledor dalam masalah ini. Dan hal ini pula yang hendaknya antum ulang-ulang ketika menyampaikan pembahasan asma wa sifat di kalangan awam. Kapan saja menjelaskan satu sifat untuk diingatkan kembali dalam menetapkan adalah sifat yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak boleh disamakan dengan makhluk. Untuk apa? Untuk menutup celah was-was dari syaitan sehingga timbul gambaran-gambaran dalam benak mereka na'am penyerupaan Allah dengan makhluknya. Qala Ibnu Abdil Barr, ahlu sunnati mujmi'una ala sifatil walidati kulliha fil Qur'ani was sunnah. Ahlu sunnah telah berijma' nah, di atas penetapan sifat-sifat yang datang secara keseluruhan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wal imani biha, dan berijma' tentang iman dengan sifat-sifat tersebut. Wa hamliha alal haqiqati la alal majas, dan membawanya sebagai suatu sifat yang hakiki, bukan apa sekedar majas. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dhalik. Hanya saja mereka tidak membagaimanakan sesuatu pun dari sifat-sifat tersebut. Ini para salaf. Mereka tidak membagaimanakan sama sekali. Maksudnya membagaimanakan apa? Yaitu menetapkan bagaimana sifat tersebut. Nah, wala yahudduna fihi sifatan mahduda, dan mereka tidak membatasi, yaitu menetapkan batasan-batasan pada sifat itu dengan sifat-sifat yang terbatas. Karena batasan apapun yang kita gambarkan tentang suatu sifat afanifillah, maka tidak akan mungkin bisa melingkupi sifat Allah Subhanahu wa taala. Naqalahu anhu Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa al-Hamawiyah. Wa qala Syekh al-Islam fi hadhihi al-fatwa, wa la yahsibu al-hasibu anna shay'an min dhalika ya'ni mimma ja'a fil kitabi wa sunnah yunaqidu ba'duhu ba'dan al-battah. Jangan sampai seorang menyangka bahwasanya ada sesuatu dari sifat-sifat tersebut yang datang di dalam Alkitab dan Sunnah yang sebagiannya bertentangan dengan sebagian yang lain. Nah, jangan sampai sekali-kali ada sangkaan demikian. Mithlu an yaqul al-qa'il ma fil kitabi wa sunnah min anna Allah fawqa al-'arsy yukhalifu adh-dhahir min qawlihi wa huwa ma'akum aynama kuntum. Seperti enam seorang mengatakan bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah berupa penetapan bahwasanya Allah itu di atas 'arsy menyelisihi zahir dari firman Allah yang lain, yaitu wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah di atas arsy, tapi kok dalam ayat ini mengatakan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, jangan sampai seorang mengatakan oh berarti terjadi ketidaksinkronan, ada kontradiksi pada kedua ayat ini. Tayyib. Demikian pula membenturkan sifat na'am di atasnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat bahwasanya Allah di atas arsy dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila shalah fa innallaha qibala wajhihi." Apabila salah seorang di antara kalian berdiri melakukan salat, maka sesungguhnya salat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di depannya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Ini tidak boleh kita bentur-benturkan. Fa inna hadza ghalatun wa dzalika anna Allaha ma'ana haqiqatan wa huwa fawqal 'arsyi haqiqatan. Dan ini suatu kekeliruan. Yang demikian itu dikarenakan Allah bersama kita secara hakiki dalam keadaan Dia juga berada di atas 'arsy secara hakiki. Kama jama'a Allahu bainahuma fi qawlihi huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alash. Ya'lamu ma yanju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya, sebagaimana Allah gabungkan antara keduanya, apa? Yaitu sifat ketinggian Allah di atas arsy, juga apa? Bersamaan dengan itu Allah adalah zat na'am yang apa? Yang memiliki sifat ma'iyah, yaitu na'am Allah bersama dengan hamba-hambanya. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian na'am istiwa di atas arsy-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada dari sisi ilmu Allah dan pengetahuan Allah serta pendengarannya dan semua sifat-sifat yang berhubungan dengan apa? Dengan apa, Rifi? Dengan rububiyah. Ya. Nah. Wallahu bima ta'maluna basir. Fa akhbara annahu fawqa al-'arsy ya'lamu kulla syai'in wa huwa ma'ana ayna ma kunna. Maka Allah dalam ayat ini mengkhabarkan bahwasanya Dia di atas 'arsy mengetahui segala sesuatu. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala juga bersama kita dimanapun kita berada. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil au'al, wallahu fawqal 'arsy wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi. Allah di atas 'arsy dan Dia mengetahui apa-apa yang kalian berada di atasnya. Yaitu apa saja yang kalian lakukan Allah Maha tahu. Cuman hadits au'al ini telah lewat fanifilah penjelasannya derajat yang dhaif. Dan cukup bagi kita ayat yang sangat jelas tadi di surat Al-Hadid. Wadhalika anna kalimata ma'a fil lughati idza utriqat falaysa dhahiruha fil lughati illa al-muqaranah al-mutlaqah min ghairi wujubi mumasatin aw muhadatin an yaminin aw shimalin. Ini juga telah kita lewati dalam penjelasan syubhat tentang perkara ma'iyah. Diingat kembali. Ya, demikian itu dikarenakan kata ma'a. Ya, kata ma'a dalam bahasa Arab apabila digunakan maka zahirnya secara bahasa tidaklah memberikan makna kecuali apa? Muqaranah al-mutlaqah. Nah, yaitu apa? Digandengkannya secara mutlak tanpa ada konsekuensi bersentuhan atau berdampingan dari sisi kanan atau kiri. Ketika dikatakan na'am wallahu ma'ana, Allah bersama kita, secara bahasa saja ikhwani fillah tidak memberikan konsekuensi bahwasanya maknanya Allah di samping kanan, samping kiri atau berdampingan, tidak. Tapi yang penting ada muqaranah secara mutlak, kebersamaan secara mutlak. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, tatkala Allah senantiasa mengawasi kita, tidak pernah luput dari ilmunya kita. Fa'idha kuyidat bima'na minal ma'ani dallat alal muqaranah bidhalikal ma'na. Kemudian kata ma'a ini apabila dibatasi dengan suatu makna dari makna-makna yang ada, maka akan menunjukkan muqaranah pada makna tersebut. Fa'innahu yuqal mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Karena sungguhnya dikatakan dalam bahasa Arab, mazilna nasir wal qamaru ma'ana. Bagaimana mengartikan seperti ini, Umar? Mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Yaitu kami terus menerus berjalan dalam keadaan bulan bersama kita. Maksudnya bulan kamu gandeng gini, hah? Maksudnya bulan ya senantiasa menyertai kita dengan sinarnya walaupun dia di atas sana. Nah, awan najmu ma'ana. Tayyib. Wa yuqal hadzal mata'u ma'i limujama'atihi lak. Dan dikatakan juga barang-barang ini bersamaku. Kenapa? Karena kamu kumpulkan, nah, untuk kumpulkan barang-barang tersebut. Wa in kana fawqa ra'sik fallahu ma'a khalqihi haqiqatan wa huwa fawqa 'arsyihi haqiqatan. Nah, jadi ketika mengatakan hadzal mata'u ma'i, ini boleh-boleh saja. Walaupun apa, diletakkan di atas kepalamu, antum panggul. Nah, untuk mengatakan hadzal mata' ma'i, ini boleh-boleh saja cara bahasa. Demikian pula ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan makhluknya secara hakiki dalam keadaan dia tinggi di atas arsnya secara hakiki juga. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, kita ambil dua poin dulu. Sisanya kita ambil beberapa soal yang akan datang insyaAllah.